Ya, yes, balik lagi di Music Live Chat bareng Genda Aji dan Ivy Alisa. Yeay. Enak ya lagunya ya. Enak, baru rilis single. Judulnya Semesta Menari, yang akan menjadi single pembuka di album terbarunya Ivy. Yang belum tahu kapan ya rencananya Vi ya. Ya mudah-mudahan tahun ini ya Vi ya. Amin. Amin ya lemes, amin. Amin. Nggak, tadi kita sempat-sempat ngobrol ya. Vi, kayaknya lagu-lagumu tuh enak deh mau jadi soundtrack film. Ternyata sudah. Alhamdulillah. Sudah. Jadi pernah muncul di mana aja tuh Vi? Di kemarin Sisa Hari ada di film Ali dan Ratu-Ratu Queens. Okay. Terus itu dari album pertama ya? Iya, semua yeah. Dari Pelita Lara. Terus Sisa Hari udah dong, Dua Insan. Di Teman Tapi Menikah 2. Sama ada lagi gitar tuh di film judulnya L. Itu yang sama Geralt ya gitarnya? Iya, terus ada beberapa web series gitu. Emang cocok, emang cocok banget teman saya tuh kayak buat-buat apa soundtrack film atau ngiringin perjalanan di sebuah film tuh. Iya, setuju. Pas lagunya ya. Anda boleh tolong call lagi dong buat yang pembuat film. Aku ready. Ready pokoknya, tinggal dibuat sama Ivy ya. Karena semua lagu dan semua lirik itu Ivy yang buat ya. Iya. Kamu punya basic apa namanya, pernah sekolah musik zaman dulu gitu, iya. Les musik gitu. Aku les musik dari umur berapa ya? Umur 5 gitu kali ya. Masih kecil banget. Jadi awalnya malah piano dulu kalau aku main piano dulu karena jadi fun fact-nya dulu orang tua aku beliin kayak piano kecil yang kayak mainan gitu. Terus tiba-tiba aku bisa main lagu Menghitung Hari, parah, jadul parah. Terus Dayanti. Iya, tiba-tiba bisa ting-ning-ning-ning-ning gitu. Mantap. Terus kayak, lu kamu belajar dari mana? Kayak belajar dari mana? Dengar-dengar aja, mungkin orang tua suka menyetel lagu itu ya di radio atau gimana. Terus, ma aku bisa main ini. Oh iya, kamu mau les gak? Mau belajar gak? Yang serius gak? Ya. Mau gitu. Dilesin langsung. Lesin piano langsung gitu. Aku bisa dari sekarang cuman ibu kita ini. Itu juga dari SD ya men. Itu yang pake pianika lagi. Nyokap gue juga kaget, ih kok kamu bisa main? Sama loh. Terus ya udah. Mau bisa lesin? Mau lesin bola. Wah gak nyambung dong. Dari situ akhirnya berkembang terus ya. Nyanyinya tuh justru karena aku daftar les piano kan. Abis itu kata orangnya, Bu ada gratis pendaftaran uang ini kalau les nyanyi kayak. Terus kan les nyanyi. Oh sekalian aja dua gitu ya? Sekalianin aja deh, iya. Sekalianin aja, tapi gak tahu anaknya bisa nyanyi atau enggak. Eh ternyata bisa. Alhamdulillah, makasih uang pendaftaran gratis. Karena masih gitu ya, kalau orang bisa main alat musik pasti bisa nyanyi seenggak-enggaknya. Tapi iya, kalau basicnya kayaknya bisa deh. Iya kan? Kalau basicnya itu piano lebih apa ya, lebih bisa nembak nada kali ya. Tapi biasanya emang ngerti nada tapi belum tentu bisa nyanyi banget gitu. Biasanya ya. Tapi seenggaknya bisa nyanyi. Seenggaknya tahu nada lah. Iya. Nah, gue tercipta enggak bisa nyanyi sama sekali loh.